yang berjalan di atas kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan bimbingan para ulama as-salaf. Dan sikap al-bara', yaitu sikap berlepas diri, antipati terhadap siapa saja yang menyelisihi al-haq dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran tersebut. Apabila kita memperhatikan baik nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan mendapati prinsip Islam ini. Oleh karena itu, termasuk di antara manhaj as-salafus salih untuk membentengi Islam yang sahih, Islam yang berasal dari sumbernya yang jernih dari berbagai hal yang hendak mengotori dan menodai Islam tersebut, maka mereka pun bangkit untuk menjelaskan al-haq sekaligus membeli peringatan dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan. Dan akan kita lihat insyaallah taala nas-nas dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sikap-sikap para ulama ussalaf di atas prinsip ini. Demikian pula tujuan kita untuk membaca rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap para penyelisih al-manhajul haq, agar kita memahami bahwa membantah kebatilan dan ahlul batil adalah bagian dari agama kita. Tidak seperti mereka yang anti dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan permasalahan rudud. Sebagian mereka menganggap bahwa membicarakan penyimpangan dan orang-orang menyimpang atau kelompok yang menyimpang, mereka menganggapnya sebagai ghibah, ghibah yang diharamkan, dianggap menceritakan dan merusak kehormatan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Ada lagi sebagian yang merasa bahwa mempelajari kitab-kitab al-manhaj dan bantahan-bantahan kepada ahlul batil mengeraskan hati, menjauhkan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Lalu bagaimana dengan bantahan para ulama ussalaf, bahkan terhadap mereka yang menampakkan kesalehannya tatkala mereka terjatuh ke dalam bid'ah dan terjatuh ke dalam penyimpangan, maka para ulama bangkit menerangkan tentang penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Hal ini justru ma'asyiral ikhwah rahimakumullah akan memberi penerangan kepada seorang muslim tentang agamanya, agar dia bisa mengetahui mana jalan yang hak, dan agar menjadi jelas pula baginya jalan orang-orang yang mujrim. Qualitas tabina sabilul mujrimin, nampak jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan yang menyelisihi al-haq. Oleh karena itu masih saja para ulama ussalaf dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai hari kita sekarang ini, masih saja para ulama mereka bangkit untuk menjelaskan al-haq dan memberi peringatan dari berbagai macam penyimpangan dan mereka yang berjalan di atas penyimpangan tersebut. Untuk pertemuan kita di malam hari ini, kita akan membaca risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Ahammiyatul Raddi Alal Mukhalif wa bayanu jumlatin min thimarihi, pentingnya membantah orang yang menyelisihi al-haq, dan menjelaskan sejumlah dari buah dan manfaat dari membantah orang yang menyelisihi kebenaran tersebut. Dan beliau menulisnya dalam bentuk halaqat, beberapa pertemuan yang sempat dimuat dalam beberapa situs, termasuk situs Sahab As-Sahab, Sahab As-Syabakatu As-Salafiyah, dimuat dalam beberapa pertemuan. Dan saya melihat penting bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk mengetahui isi yang terdapat di dalam risalah ini, agar kita memahami hakikat sikap para ulama ussalaf dalam memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kotoran, bid'ah, penyimpangan dan kesesatan. Beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Tamhidun, pembukaan. Fa inna Allah azza wa jalla qad atamma alaina an-ni'mah bi an arsala ilaina khayra rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyempurnakan kepada kita nikmatnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita Rasul yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Wa anzal alaihi khaira kutubihi, dan Allah azza wa jalla menurunkan kepada umat ini sebaik-baik kitabnya. Alladhi la yatihi al-batilu min bayni yadaihi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Yang kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim, tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakang, tidak ada sama sekali kebatilan, kekeliruan, kesalahan. Dan ini adalah merupakan kitab yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Hakim Al-Hamid. Wa takaffala subhanahu bihifdzih, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin terjaga dan terpeliharanya Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan kami yang menjaga dan memeliharanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran sebagaimana Allah azza wa jalla juga memelihara sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan dan menerangkan makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Wa wajhud dilalah, adapun sisi pendalilan dari ayat ini, anna Allah ta'ala takaffala bihifdhi dzikri alladhi anzalah. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara az-zikr yang diturunkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memeliharanya. Wadzikru yashmalul kitab was-sunnah, dan zikir di dalam ayat ini mencakup Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara dua wahyu. Menjaga Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam perubahan. Dan juga memelihara sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang merupakan wahyu yang kedua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya terjaga dan terpelihara. Kedua-duanya termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa kilahuma munzalun min indillah bi nassil ayah. Maka keduanya Al-Qur'an demikian pula sunnah, kedua-duanya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga menurunkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana Al-Qur'anul Karim wahyu, demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah wahyu yang kedua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nubadz, "Wa dhamanullah taala qad shahha fi hifdz kulli ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala telah sahih dalam menjaga dan memelihara semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Al-Qur'an dijaga sementara sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menerangkan makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Pasti kedua-duanya terjaga dan terpelihara. Al-Qur'anul Karim dan yang menjelaskannya, yang menerangkan, untuk semakin menunjukkan tentang kesempurnaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lidza fa inna min ahammi wa akalil wajibat al-muhafadzatu 'ala syari'atil Muhammadiyah. Oleh karena itu termasuk di antara yang paling urgen, yang paling penting, dan termasuk di antara kewajiban yang paling kokoh, kewajiban yang paling kuat adalah memelihara syariat yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wasiyanatuha wa tanqiyatuha minad dakhil. Menjaganya, membersihkannya dari berbagai macam susupan yang hendak dimasukkan ke dalamnya untuk mengotori syariat yang mulia dan suci ini. Termasuk di antara kewajiban yang paling kokoh, perkara yang paling penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga syariat ini, memelihara agama ini. Kalau antum memiliki sebuah rumah, lalu kemudian ada seorang yang datang ingin mengotori rumah tersebut, maka antum sebagai pemilik rumah tentu tidak akan ridha. Berusaha untuk menahan, berusaha untuk melindungi segala hal yang hendak merusak dan mengotori rumah tersebut. Tentu demikian keadaannya. Apalagi yang kaitannya dengan masalah agama, masalah din, yang akan menentukan nasib kita di akhirah, menjadi orang yang berbahagia atau menjadi seorang yang merasakan kesengsaraan selamanya. Sehingga ketika ada baik individu atau kelompok tertentu yang hendak merusak dan hendak mengotori kejernihan Islam dengan berbagai macam noda-noda kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, kita tentu lebih tidak ridho lagi. Kaitannya dengan permasalahan akhirah yang menjadi penentuan kebahagiaan kita dalam kehidupan akhirah, maka tentu kita tidak ridho. Kewajiban kita adalah menjaga, memelihara, dan itu perkara yang paling utama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Waqad adraka as-sahabatu radhiyallahu anhum hadzal wajib, dan para sahabat mereka benar-benar memahami kewajiban ini. Faqamu bihi haqqo qiyam, maka mereka pun tegak dengannya dengan sebenar-benar penegakan. وَتَبِعَهُمْ عَلَيْهِ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ. Lalu kemudian diikuti sikap para sahabat ini, orang-orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan tabi'in dan dari kalangan imam-imam di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majruhin, beliau mengatakan, fursanu hadha al-ilm alladhina hafidhu ala al-muslimin ad-din, para pembela agama ini, fursan, fursan itu jama' dari faris, faris itu penunggang kuda. Ya, yang dimaksud di sini para penunggang kuda dalam ilmu, maksudnya para tokoh, para imam di dalam ilmu ini yang mereka memelihara agama ini bagi kaum muslimin. Wahadauhum ila siratil mustaqim, dan senantiasa mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Alladzina atharu qat'al mafawiz wal qifar 'ala at-tana'um fi ad-diyar wal awtan fi talab as-sunan fi al-amsar. Mereka adalah orang-orang yang menempuh perjalanan yang jauh. Mereka melewati padang pasir, pegunungan, dan mereka lebih mengutamakan itu. Mereka rela untuk meninggalkan negeri-negeri mereka. Mereka lebih mengutamakan untuk melakukan perjalanan yang jauh daripada merasakan kenikmatan tinggal di negeri sendiri, tinggal di tanah air sendiri. Namun mereka tidak melakukan itu. Mereka lebih mengutamakan untuk melakukan perjalanan, rihlah, untuk memelihara dan mencari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di berbagai negeri. Para ulama menyebar di berbagai negara sehingga mereka melakukan rihlah, rihlah untuk menuntut ilmu, bukan untuk bersenang-senang, namun untuk menuntut ilmu. Mereka melewati padang pasir, mereka rela berlapar-lapar diri demi untuk memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa jam'iha bil rahl wal asfar wal dawran fi jami'il aqtar, dan senantiasa mengumpulkan sunnah-sunnah tersebut dengan cara melakukan rihlah dan melakukan perjalanan safar dan berkeliling ke seluruh negeri-negeri yang di sana terdapat para ulama, para periwayat hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di antara ucapan yang masyhur dari perkataan para ulama ussalaf, mereka mengatakan, innallaha yadfa'ul bala' an hadhil ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah azza wa jal menolak musibah, menahan malapetaka dari umat ini disebabkan karena perjalanan para ashabul hadith yang mereka melakukan perjalanan untuk memelihara dan mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta inna ahadahum la yarhalu fil hadithil wahid al-farasikh al-ba'idah wa fil kalimatil wahidah al-ayyam al-kathira. Sampai salah seorang mereka rela untuk melakukan perjalanan untuk mencari satu hadis. Satu hadis mereka rela melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan satu kata. Mereka rela untuk melakukan perjalanan berhari-hari lamanya, bahkan sampai sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Kalau sekarang kan mudah, ingin mencari hadis tinggal buka kitab di rumah, berapapun hadis yang kita inginkan kita dapatkan, tidak merasakan kelelahan. Tinggal belajar bahasa Arab. Kalau para ulama dahulu, luar biasa perjuangan mereka untuk memelihara dan mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ditempuh dalam waktu yang lama, bukan hal yang ringan dengan kondisi alat transportasi yang ada pada zaman as-salaf, tidak seperti zaman sekarang. Mereka menempuh perjalanan itu dengan kendaraan yang ala kadarnya, dengan unta, dengan kuda, dengan keledai, untuk menempuh perjalanan yang mungkin sekarang kita melihat subhanallah rasanya tidak masuk akal. Mereka melakukan perjalanan yang demikian jauh. Mereka harus melewati padang pasir, tempat-tempat yang sepi, tidak ada penduduk di sana, berhari-hari bahkan berbulan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'alla yudkhila mudhillun fi sunan shay'an yudhillu bih. Tujuannya apa? Agar tidak seseorang punya kesempatan untuk menyesatkan dalam perkara-perkara sunnah yang dengannya dia menyesatkan manusia. Wa in fa'ala fahumudzabun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalikal kadzib. Dan ketika mereka melakukan itu, maka merekalah orang-orang yang membela dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kedustaan. Kedustaan-kedustaan yang hendak disusupkan, disandarkan kepada Rasulullah apa yang bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qa'imuna bi nusrati din. Dan mereka adalah orang-orang yang bangkit untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca sejarah para ulama, sangat banyak kita mendapatkan. Ada yang melakukan perjalanan satu bulan lamanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang melakukan perjalanan itu sampai kehabisan bekal makanan, sehingga dia harus meminum air kencingnya sendiri. Sampai 5 kali dia meminum air kencingnya untuk mendapatkan satu hadis. Perjalanan yang berat dalam memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tinggal duduk ongkang kaki, ya, membuka kitab atau membuka komputer, ingin mencari satu hadis, tinggal dicari. Tidak ada kelelahan, kalaupun ada kelelahan sangat jauh berbanding dengan lelahnya para ulama ussalaf. Perbedaan hibah, perbedaan semangat yang jauh dari apa yang dilakukan oleh para ulama ussalaf. Wa inna minal musallamat anna as-sira'a bainal haqqi wal batil baqin mustamir hatta qiyamis sa'ah. Merupakan hal yang telah dimaklumi bersama bahwa pergolakan antara yang hak dan yang batil itu akan selalu ada dan terus berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai kapan terjadi pergolakan antara yang hak dan yang batil? Sampai hari kiamat. Jadi tidak ada hentinya. Kapan ada ahlul haq yang menebarkan kebenaran, akan muncul pula tentara-tentara iblis, syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk menghalangi manusia dari al-haq. Akan selalu seperti itu keadaannya, di mana saja kita berada, di waktu kapan saja, pasti akan selalu ada sirah, pergolakan antara yang hak dan yang batil. Tidak ada istirahatnya. Wa alaihi fala budda wal halatu hadhihi istimrar manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum wat tabi'in wa a'immatid din. Maka jika demikian keadaannya, maka harus kita melanjutkan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum, manhajnya para tabi'in dan para imam-imam di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Min hirasati syari'atil muhammadiyah min tahrifil ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilil jahilin. Untuk memelihara syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari perubahan orang-orang yang melampaui batas, dan dari keyakinan ahlul batil, dan dari penakwilan orang-orang yang jahil. Harus ada yang menjaga dan memelihara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhafazatu ala baqaiha naqiyatan safiyah, dan berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini agar tetap suci dan bersih. Bersih dari berbagai macam noda penyimpangan. Ma'al qiyami bima awjaballahu min bayanil haqqi lil khalqi wa raddul batil. Yang disertai dengan menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa menjelaskan al-haq kepada manusia dan membantah kebatilan. Ini yang diwajibkan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Wa fi nususi syar'i ma yadullu ala dhalik. Dan di dalam nas-nas, dalil-dalil di dalam syariat menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Akan selalu ada di kalangan umatku ini satu umat, satu kelompok yang tegak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan selalu ada. Ma yadurruhum man kazzabahum wala man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mendustakan mereka, dan tidak pula orang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Hingga datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tetap seperti itu. Hadis ini berita gembira bagi umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bahwa akan selalu ada pada setiap zaman. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Mereka yang tetap tegak dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegak di atas al-haq. Tegak di atas kebenaran, melanjutkan manhajnya para sahabah radhiyallahu ta'ala. Para tabi'in, atba'u tabi'in, a'immatud din. Mereka tegak dengan di atas kebenaran, menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan. Akan selalu ada. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisih mereka. Ada orang-orang yang mendustakan mereka. Tidak memudaratkan mereka. Mereka terus berjalan di atas al-haq. Ketika jumlah sedikit, mereka tidak mempedulikan hal itu. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendakwahkan al-haq ini bagian dari ibadah, bukan untuk mencari pengikut. Tujuan kita menyampaikan al-haq bukan untuk mencari pengikut terbanyak. Ada yang mendengar, alhamdulillah. kita juga mendapatkan bahagian. Ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mau menerima dakwah. Silakan, alhamdulillah. Fa wallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang melalui kamu, itu lebih baik daripada harta yang sangat mahal. Keutamaan kita menyampaikan al-haq, dia enggan untuk menerima kebenaran. Tujuan kita bukan untuk menjadikan seorang mendapat hidayah, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Adapun urusan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahdillahu fa huwa al-muhtadi. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendapatkan hidayah. Wa may yudhlil falan tajid lahum awliya'a min duni. Siapa yang Allah sesatkan, engkau tidak akan bisa mendapatkan wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberi hidayah kepadanya. Jadi tujuan kita adalah bayanul haq. Ada orang mengatakan kamu kadzab, kamu dusta, kamu keras, kamu dari jamaatut tahdzir, kamu begini dan begitu, dari berbagai macam celaan. Terus berjalan, tidak peduli. Tidak memudaratkan mereka, alhamdulillah. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jal pasti akan menjaga dan memelihara agamanya. Inna Allah hafizun dina. Menyimpang yang menyimpang tidak akan memudaratkan agama Allah Subhanahu wa taala. Toh kita semua beribadah kepada Allah. Seseorang ingin berjalan di atas hidayah, silakan. Alhamdulillah, itu kebaikan untuk dia, dunia dan akhirat. Seseorang setelah mendapatkan peringatan dari bahaya penyimpangan, dia tidak mengindahkan, silakan. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih jalan penyimpangan, maka dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang pula yang semisal hadis Muawiyah ini, datang dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari hadis Jabir radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Qasim ibnu Muhammad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di dalam Al-Kitab itu, yaitu Al-Quran Al-Karim, ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya. Itu adalah induknya Al-Kitab. Dan ada pula ayat-ayat yang tersamarkan maknanya, mutasyabihat. Sehingga karena tersamarkan maknanya, kadang memiliki dua makna atau tiga makna. Ada makna yang hak, ada pula makna yang bisa dibawa kepada arah yang batil. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, dicari ayat-ayat yang kira-kira bisa mencocoki hawa nafsunya untuk mengelabui umat, mencari fitnah, mencari penyimpangan, mencari-cari penakwilan yang sejalan dengan hawa nafsu. Maka itu yang diambil oleh orang-orang yang menyimpang ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini, Beliau pun mengatakan kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini. Hati-hati kalian terhadap mereka. Fahdharuhum. Ini kalimat tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian terhadap mereka. Padahal mereka ini baca ayat loh. Mereka ini menampakkan kesolehannya. Makanya mereka mendatangkan ayat, tapi mereka mendatangkan ayat itu dari ayat-ayat yang mutasyabihat yang kira-kira dianggap sejalan dengan hawa nafsu untuk mentalbis kebenaran. Mengaburkan al-haq dan mengelabui umat sehingga umat menyangka bahwa mereka berjalan di atas kebenaran karena mendatangkan ayat, padahal yang mereka bawa adalah kebatilan yang sebenarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan, fahdharuhum. Ini tahdzir, hati-hati kalian dari mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim, beliau mengatakan fi hadzal hadits tahdziru min mukhalatati ahli az-zayg wa ahli al-bid'ah wa man yattabi'u al-mushkilati lil-fitnah. Di dalam hadis ini peringatan dari bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang, dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang suka mengikuti perkara-perkara yang muskil, yang problem di dalam agama ini untuk mencari fitnah. Ada orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Ya. Dia sebenarnya mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, tapi sengaja mencari-cari fitnah. Hati-hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajari kita tentang adab-adab pergaulan. Bagaimana cara kita bergaul agar kita mengerti bergaul dengan siapa kita. Jadi ini bukan perkara yang hanya datang dari para ulama misalnya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Larangan dari bergaul dengan ahlus zaiq, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mereka menyebarkan kesesatan, kebid'ahan, agar kemudian umat ini berhati-hati tidak terjatuh ke dalam penyimpangan seperti mereka. Ini adab-adab pergaulan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang banyak di antara kaum muslimin melupakan adab ini, melupakan adab ini, bergaul dengan siapa saja, tidak memperdulikan. Dianggap kalau seorang memilih-milih dalam pergaulan, itu dianggap keras, dianggap bersikap eksklusif, tidak ingin membuka diri, ya, dianggap akhlak buruk, berakhlak buruk, padahal dia berkeinginan untuk menjaga dan memelihara agamanya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu fi akhiri ummati nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul di akhir umatku ini sekelompok manusia, mereka memberitakan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak pernah mendengarkan dan tidak pula pernah didengarkan oleh orang-orang sebelum kalian. Maka hati-hati kalian terhadap mereka. Yakni membawa pemikiran baru, membawa hadis yang baru yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membawa manhaj yang baru. Beragama dengan model gaya yang baru, yang tidak pernah kalian mendengarkan atau didengarkan oleh orang-orang sebelum kalian dari para ulama, dari para imam, maka hati-hati kalian dari mereka. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, hadis ini adalah hadis hasan. Sisi pendalilan dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bihadha al-ghaib an aqwamin ya'tuna bima yukhalifu syar'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita ghaib tentang munculnya sebagian kaum, mereka akan datang kepada kita dengan sesuatu yang menyelisihi syariat. Fa amarna bimujanabatihim wa hadzarna minhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apa? Untuk menjauhi mereka. Hati-hati kalian dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Sehingga ketika ada orang yang mendatangkan gaya baru, keyakinan baru, akidah baru di dalam agama ini yang tidak pernah dibawa oleh para ulama ussalaf, hati-hati kalian terhadap mereka. Ini masalah agama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaitannya dengan keselamatan hidup kita di akhirah. Apabila kita berhasil istiqamah kokoh di atas al-haq dalam kehidupan dunia, maka kita pun akan berhasil di akhirah untuk melewati as-sirat, lalu kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Idza taqarrara hadza la budda wa an yu'lam. Apabila telah diketahui hal ini, maka harus diketahui dan dimengerti. Anna minal usuli syar'iyyatil muqarrarah والمدلل عليها من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة الصالح الرد على المخالف ومخالفته. Apabila telah ditetapkan apa yang telah kita sebutkan, maka harus diketahui bahwa termasuk di antara prinsip di dalam syariat yang telah ditetapkan yang disertai dalil-dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah dan amalan para ulama ussalaf as-salih adalah membantah orang yang menyelisih al-haq dan membantah penyelisihannya, membantah pendapatnya, membantah ra'yunya yang menyelisihi kebenaran. Disebutkan oleh al-imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, beliau mengatakan, sami'tu Yahya ibn Ma'inin yaqul, aku mendengarkan Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. Membela sunnah itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku bertanya kepada Yahya, yani Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bertanya kepada Yahya bin Ma'in, ar-rajul yunfiqu malah wa yut'ibu nafsah wa yujahid, fa hadha afdalu minhu. Seseorang dia menginfakkan hartanya, melelahkan dirinya dalam ibadah, berjihad, apakah tetap orang yang membela sunnah tetap lebih afdal dari orang yang menginfakkan hartanya, yang melelahkan diri dalam ibadah, yang berjihad, yang membela sunnah tetap lebih afdal? Kata Yahya bin Ma'in, na'am bikathir, iya, lebih banyak keutamaannya. Na'am bikathir, subhanallah. Lihat ini perkataan Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Baik, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.